cintamu. Namun apa yang ku dapat, cinta tak terbalas. Sakit hati ini, kau tolak cintaku mentah-mentah. Benar-benar menyakitkan seumur hidupku. Benar-benar menyakitkan seumur hidupku. Meskiku merasa hidup kan.